Apa hukum doa keras-keras dan salam-salaman setelah sholat maghrib? Maghrib mungkin ya. Maghrib dan isya sama sholat subuh. Maksudnya doa keras-keras. Kalau doa setelah sholat dengan dipimpin secara berjamaah, ini tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagi kita untuk tidak melakukannya. Tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajarkan untuk berdoa di dalam sholat. Rasulullah SAW mengatakan dalam surat, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Perkara yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fatir doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Demikian pula bainal adzan wal iqamah, kita dianjurkan untuk berdoa. Demikian pula ketika tasyahud akhir, demikian pula ketika turun hujan, demikian pula ba'dal asr dari hari Jumat. Itu doa-doa waktu-waktu yang dibimbingkan di dalam Islam. Bukan kita tidak berdoa. Bukan kita tidak berdoa, bahkan kita adalah termasuk nasallah, termasuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat ini selalu. Orang-orang yang sangat kuat, yang sangat senang dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang sangat mencintai doa. Ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku akan kukabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, enggan berdoa kepada, sombong dalam ibadah kepadaku, dia akan aku masukkan ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba-hambanya yang tidak mau beribadah kepadanya, yang enggan berdoa kepadanya. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang sangat senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya itu ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Kalau setelah sholat itu tidak ada tuntunannya berdoa secara berjamaah. Secara setelah sholat secara umum tidak mesti di sini maghrib, isya, subuh, enggak. Setelah sholat wajib tidak ada tuntunannya berdoa secara berjamaah di dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula salam-salaman. Salam-salaman dianjurkan di dalam Islam. Dianjurkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanasarat khatayahu, berguguran dosa-dosanya. Kama tanasara waraqul asjar, sebagaimana berguguran daun-daun yang di pohon itu. Lalu dia bersalam. Tapi ada tuntunan ketika bertemu. Ketika bertemu dengan saudara kita bersalaman. Atau setelah selesai sholat kita bersalaman. Boleh kalau belum pernah ketemu sebelum itu. Misal orang dari jauh belum pernah ketemu sebelumnya. Kita salaman. Gimana kabarnya? Tidak dengan dikhususkan, ditentukan waktunya. Tidak. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW yang seperti ini. Barakallahu fikum. Sehingga kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Nabi SAW setelah selesai sholat, beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan amalan-amalan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Apa hukum puasa setengah hari bagi anak yang belum balig? Puasa anak-anak yang belum balig kalau mau dilatih berpuasa, silakan dilatih berpuasa. Kalau dia tidak mampu, dia mau berbuka, tidak berdosa karena belum balik. Barakallahu fikum. Kalau setengah hari, misalkan dia mau berbuka, silakan karena belum balik. Kalau mau dilatih sampai dia bisa, sampai dia satu hari penuh, afdol. Orang tuanya mendapatkan pahala. Tapi kalau puasa setengah hari, kemudian besoknya setengah hari lagi, jadilah sehari. Besoknya lagi setengah hari, jadilah dua hari. Ini tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Kadang seperti itu sebagian orang. Setengah hari. Berarti sudah berapa? Satu hari. Kalau satu bulan dibuat seperti ini terus, sudah berapa dapatnya? Hah? 15 hari, berarti harus mengqadha 15 hari di luar bulan Ramadan. Ini tidak ada tuntunannya dalam Islam. Barakallahu fiik. Ya. Ya, kalau misalkan anak itu enggak kuat berpuasa, sakit misalkan tubuhnya lemes, buka, silakan berbuka. Tapi kalau misalkan dimotivasi oleh orang tuanya, puasa itu memberikan pahala, akan memberikan keutamaan demikian-demikian, bisa orang tuanya memotivasinya, bagus, afdal, orang tuanya mendapatkan pahala. Barakallahu fiik. Ya. Baiklah. Nah. Ustaz, bacaan tahiyat awal dan akhir itu lafadznya yang benar seperti apa? Tolong contohkan atau dibacakan. Barakallahu fiik. Tahiyat awal dan akhir. Banyak. Kita lewati nanti insyaallah dalam pembahasan Maisirul Alam. Tapi tidak mengapa kalau mau untuk permulaan untuk sekarang karena mungkin mendesak. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu ala nabi atau assalamu alayka ala al-khilaf bainal ulama. Para ulama terjadi perselisihan. Di antara mereka seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, assalamu alayka. Assalamu alayka karena Nabi SAW membaca demikian. Di antara pula para ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani dan yang lainnya, assalamu ala nabi pendapatnya karena assalamu alayka. Karena ada asar dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya setelah Nabi SAW meninggal dibaca assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa lagi? Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tahiyat awal sampai di sini. Setelah itu berdiri. Kalau tahiyat akhir ditambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa sayyidina. Tidak ada lafaz sayyidina. Tidak ada diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat, lafaz sayyidina. Tidak ada. Bagi yang mengatakan harus pakai sayyidina, wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil, dan tidak ada dalil dalam hal ini. Kita mencukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kemudian kalau dia membaca doa perlindungan empat perkara itu afdal, hukumnya adalah sunnah muakkadah, dianjurkan karena Nabi SAW membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi adzabil qabri wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Demikian pula kalau dia mau tambah dengan doa-doa yang lain. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Tambah lagi doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau tambah lagi dengan doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, doa Nabi Ibrahim atau doa-doa yang lain. Bagus. Diperbanyak doa di ujung tasyahud akhir. Dibaca terus doanya. Para penafik. Dan jika dia ingin nambah lebih dari itu tidak mengapa. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini secara ringkas. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Wallahu a'lam. Yang jelas kalau kita baca doa itu boleh. Boleh. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, itu juga dibaca. Itu maknanya bagus. Ya Allah, aku meminta kepada engkau surga dan jauhkanlah aku dari neraka. Nah, memang kita diperintahkan untuk minta yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nanti akan kita lewati lagi lebih rincinya insya Allah dalam kitab Taisirul Alam. Kita sudah masuk babnya ini. Masuk, apaan? Sudah masuk kitabnya. Kitabus Shalah. Tinggal menunggu saja antum babnya. Barakallahu fikum. Paham tuh? Nah, ini secara ringkasnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk pada pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Penting bagi kita untuk mengetahuinya agar salat kita sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum jami'an. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu barakallahu fikum.